Bersama rasa yang ada membekas dalam jiwa antara kita, peluklah diriku bila kau merasa ragu. Haruskah ku bersimpu untuk yakinkan itu? Izinkanlah diriku untuk dapat kembali menyayangimu. Bawa anganku bersama cintamu yang dulu seutuhnya. Sadari dirimu begitu berarti selama ini. Peluklah diriku bila kau merasa ragu. Haruskah ku bersimpu untuk yakinkan itu? Kasih izinkanlah diriku untuk dapat